Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 7 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau tanggal 11 tanggal 1 November 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-58 halaman 125 dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kepada kita keberkahan, kefahaman dan semoga dengan ini semua kebaikan kita ini menjadi pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan tadi ana sebutkan kepada ikhwan bahwasanya ketika antum itu bisa melakukan rutinitas kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan imun antum. Imun ketahanan tubuh. Karena apa, Mas? Karena letak dari sakit dan tidak sakit itu diawali dari hati. Letak sakit dan tidak sakit itu diawali dari hati. Ketika hati antum itu merasa senang, Allah Azza Jalla itu memberikan banyak. Makanya kemarin kita mengambil beberapa faedah dari kajian-kajian kita sebelumnya. Ketika kita membahas tentang hadis Nabi SAW, dawa mardukum bisodaqah. Dawa mardakum bisodakoh. Sembuhkanlah, obatilah penyakit kalian dengan sodakoh. Dan hadis ini hasan di Sahih Jami' dan disebutkan bahwasannya bagian penting dari yang diinginkan di situ adalah rasa senang. Di mana rasa senang itu ternyata difahami oleh dunia kedokteran dengan sangat lebih luas lagi cakupannya. Adanya hormon oksitosin. Hormon yang memberikan orang itu kenyamanan, rasa gembira. Dan ketika hormon itu bisa diaktifkan, banyak sekali pengaruhnya. Ada orang yang bisa mudah melahirkan ketika hatinya gembira. Hormon oksitosinnya mempengaruhi otot-otot rahim. Begitu juga ketika orang vertigo, Mas. Orang vertigo itu karena hormon oksitosinnya banyak terbelenggu. Tidak bisa disalurkan sebagaimana awalnya. Nah, itu banyak hal yang berkaitan dengan hal itu. Maka, ana katakan pada diri ana sendiri, dan semoga ini manfaat buat antum semua, ketika kita mendawamkan kebaikan, mendawamkan menghadiri kajian ilmu, ini adalah obat tersendiri, Mas, buat tubuh kita, buat diri kita. Makanya kemarin alhamdulillah Allah Azza Jalla memberikan kurang enak badan. Tapi alhamdulillah ketika pagi itu sudah berniat bismillah, semoga Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Ya alhamdulillah Allah mudahkan bisa berangkat. meskipun masih terhuyung-huyung, masih lemas, tapi alhamdulillah Allah mudahkan itu menjadi bagian kekuatan tersendiri. Karena ketika tidak melazimkan, tubuh kita tidak melazimi kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan, seolah-olah ada yang hilang. Dan itulah saat itu hormon oksitosinnya tidak bisa mengurai atau tidak bisa memberikan imun buat tubuh kita. Makanya kenapa kemarin itu dengan takdir Allah Azza Jal, banyak saudara-saudara kita yang ditakut-takuti dengan adanya virus sebelumnya, ya, COVID dan yang lainnya, akhirnya sakit dengan sebab rasa takut, rasa cemas. Sekali berobat, dia dikasih 11-9 butir obat, sekali itu langsung tenggak semuanya. Itu hal-hal yang ternyata banyak sekali mempengaruhi hati. Maka anak katakan sekali lagi mas, kalau kita bisa mendawamkan kebaikan, mendawamkan ibadah, mendawamkan menuntut ilmu syar'i, jangan pernah tinggalkan mas. Karena itu bisa jadi adalah obat terbaik buat tubuh kita. Kita gak tahu mas, dari mana obat itu kesembuhan, kebaikan buat tubuh kita. Tapi di situ bagaimana kita lihat para ulama itu 16 jam setiap harinya tubuhnya kuat. Tubuhnya diberikan kemampuan untuk menahan itu semuanya. Dan itu adalah hal-hal yang terkadang buat kita, kita rasakan, kita lihat bagaimana meneladani para ulama. Waktu mereka barokah, usia mereka pun barokah. Sehingga di sini mas, kalau seandainya kita ditakdirkan ya mempunyai kesempatan untuk beribadah terus menerus, jangan pernah itu disia-siakan. Jangan sampai kita menyesal kelak, ah nanti weh, ngaji ini nanti. Akhirnya tidak ada kesempatan lagi. Ya, nasallallahu. Kita lanjutkan di sini. Ini bagian dari tasyi buat diri ana dan juga semoga bermanfaat buat antum sekalian tentang melazimi ilmu. Bahkan ana pernah ceritakan kepada antum tentang kisahnya Syekh Saleh Al-Masyari Hafizahullah ketika beliau tabrakan di jalan. Ya, kita dari Abu Dhabi ke Dubai. Beliau jalan terlebih dahulu. Ana nyusul dengan istri, dengan anak. Beliau berjalan dengan anak beliau dan ponakan-ponakan beliau. Jalannya enggak kencang, paling 120-150. Ya. Ya, di sana Mas, di sana. Jadi bayangannya antum jangan bayangkan di sini ya. Karena di sana 6 jalur, Mas. 6 jalur itu untuk satu arah itu. Nah, Qaddar al-Syafa'al itu pancer. Pancer itu satu ban kirinya beliau itu pecah. Dan itu mobil Lexus, walaupun lama ya, 460L, itu muter, nyikat penghalang pintu, des, gitu, balik lagi, des sana. Itu seperti karambol. Dan subhanallah, Allah Azza Jalla memudahkan saat itu tidak ada di belakangnya mobil. Dan berhenti sebelah kanan. Dalam kondisi seperti itu, saat itu, Syekh sedang murojaah, ponakan dan anak-anak juga sedang murojaah Quran. Allah menyelamatkan itu. Dan saat itu kita yang di belakang berhenti, kemudian minta kepada Syekh, "Kaif ra'yuka Syekh? Naltahik bi dars am narji ila al-mustashfa?" La. Dars. Ya. Jadi Syekh mengatakan, apakah kita itu berhenti kajiannya atau kita ke rumah sakit? Syekh mengatakan, kajian tetap kajian. Dalam kondisi habis kecelakaan, antum bisa melihat bagaimana otot yang kalau habis kecelakaan itu bagaimana stresnya dan seterusnya. Tapi Syekh menginginkan untuk tetap kajian. Dan barepnya beliau yang nganter mobilnya ke bengkel, sedangkan beliau dan anak yang lainnya dan ponakan beliau yang lainnya ikut kajian. Itu subhanallah bagian yang ana hafal sekali, dan semoga Allah Azza Jal bisa kita teladani kebaikan-kebaikan dari tekad dalam menuntut ilmu syar'i. Dan semoga Allah Azza Jal meneguhkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, Mas. Nah, kita sampai pada masalah ilhad. Ilhad, kemarin kita bahas tentang dari lahad. Lahad itu apa? Mail, condong. Condong pada kesesatan. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ilhad, dan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini paragraf ini. Kita melihat. Nah. Wal ilhadu fiha an yansubaha ila ghairillahi istiklalan aw musyarakatan aw i'anatan. فيقول هذا من الولي فلاني أو من النبي فلاني أو شارك فيه النبي فلاني أو الولي فلاني. نعم. Di sini ilhad. Ya. Pihak di dalamnya itu adalah menisbatkan kepada selain Allah Azza Jal. Istiklalan atau musyarakatan, baik itu bentuknya pemerdekaan atau musyarakatan, yaitu musyarakah, adanya kebersamaan, keikutsertaan, atau i'anatan atau bentuk pertolongan. Jadi menisbatkan kepada selain Allah Azza Jal itu agar dia itu merdeka, lepas dari permasalahan, atau musyarakatan, atau meminta sekutu, ya, pada bantuan, atau i'anatan, atau pertolongan. Fayaqulu hadha min wali fulani, dan dia mengatakan ini adalah dari wali fulan, ya, wali, mengatakan wali, au min nabi fulani, atau nabi fulani, au ya, Antum bisa lihat orang-orang sekarang mengira bahasanya ada rambutnya Nabi, ada apa peninggalan-peninggalan Nabi, dianggapnya itu adalah peninggalan Nabi, ya, potongan kainnya dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari, kalau disebutkan ilhad, bisa masuk pada ilhad ketika tidak ada bukti, tidak ada bukti, hanya prasangka atau dugaan, ya. Au syaraka fihi nabiyyu fulani au alwali fulani, atau ini bersekutu di situ, di dalamnya ada nabi fulani atau wali fulan. Au a'anallaha fihi, atau Allah azza jal a'anallaha fihi, artinya di sini orang itu, ya, a'ana, meminta pertolongan kepada Allah azza jal di dalamnya lewat ya orang tersebut, atau musyarakatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, lihat Saba ayat 22, Mas. Qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Ini surat Saba ayat 22. Untuk melihat Qur'annya, Mas. Di surat Saba Salat keberapa, Mas? Ya. Surat Sabah, surat ke-34 ayat 22. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah Muhammad, ud'u alladhina za'amtum min dunillahi, serulah mereka yang engkau anggap sebagai Rabb selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kemudian, wa nafa kulla syai'in yata'allaku bihi al-musyrikuna bikawni ma'budatihim la tamliku syai'an fis samawati wal ard istiklalan au musyarakatan. Jadi di sini dijelaskan fanafa kulla syai'in, Allah Azza wa Jalla meniadakan segala sesuatu, yata'allaku bihil musyrikuna, yang berkaitan dengan orang-orang musyrikun, bikauni ma'budatihim, dengan kondisi apa yang mereka sembah, apa yang mereka ibadahi. La tamliku syai'an fis samawati wal ardi, apa yang mereka sembah itu tidak memiliki sesuatu apapun di langit maupun di bumi. Istiklalan, sebagai bentuk kemerdekaan atau istiklal, penyendirian. Au musyarakatan, atau pembersamaan. Ya. Wala mu'inatun lillahi azza wa jal, dan tidak bisa penolong bagi Allah azza wa jal. Tsumma ja'a birrabi'i. Kenapa birrabi'i di sini, Mas? Karena disebutkan tiga, Mas. Ya. Antum bisa lihat sebelumnya di sini. Ya. Tsumma ja'a birrabi'i. Nah. Ya. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Ya. Lima kana al-musyrikuna qad lamma kana al-musyrikuna qad yaquluna na'am. Hadhihi al-asnam la tamliku wa la tushariku wa lam ta'awan li kauniha syufa'a. Jadi lamma kana al-musyrikuna qad yaquluna na'am hadhihi al-asnamu la tamliku wa la tushariku wa lam tu'awin lakinnaha syufa'a qala wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah faqata'a kulla sababin yata'allaku bihi al-musyrikun. Di sini dijelaskan bahwasannya fanafa kulla syai'in, Allah Azza Jal meniadakan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang musyrikin, bahwasannya apa yang diibadahi mereka tidak mempunyai sesuatu apapun dari langit dan bumi. Ya, secara sendiri, istiklalan, atau musyarakatan, atau kebersamaan. Jadi tidak bisa memberikan apapun, ya, tidak bisa menguasai apapun. Tsumma ja'a birrabi', ya, pertanyaan adalah tsumma ja'a birrabi', maksudnya rabi' di sini apa, Mas? Nah, ini antum lihat di sini fanafa kulla, di sini kulla, ya, ya ta'lu bisyrikin bikauni ma'budatihim la tamliku syai'an fis samawati wal ardi istiklalan aw musyarakatan wala ya mu'inatun lillahi azza wajal. Jadi di sini qaun bikauni ma'budatihim ini satu. Kullu syai'in yata'allaqu fanafa satu. Kemudian fis samawati istiklalan satu, musyarakatan dua, mu'inatun tiga. Nah, yang keempat di sini wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Paham maksudnya, Mas? Hitungannya rabi' itu adalah pertama istiklalan, menyendiri. Artinya apapun selain Allah Azza wa Jal tidak bisa, ya, tidak bisa memiliki dengan sendirinya. Misalnya antum lihat pohon beringin yang dijadikan orang-orang dukun-dukun dan seterusnya. Pohon beringin itu tidak bisa berikan manfaat dengan pohon beringin itu sendiri. Jelas, enggak mungkin. Akal yang sehat akan mengatakan tidak mungkin. Secara istiqlalan, secara menyendiri, secara otomatis dengan sendirinya enggak mungkin. Musyarakatan, ya, misalnya pohon beringin dan dukun misalnya. Enggak bisa juga. Ya. Secara ini enggak bisa juga. Wala mu'inah. Dan begitu juga sebagai penolong. Enggak akan bisa, Mas. Ya. Enggak akan bisa jadi penolong. Ya. Lillahi azza wajal. Artinya apa? Sebagai penolong dari Allah azza wajal, dari azabnya Allah azza wajal. Orang ini tidak akan, atau sesembahan itu tidak akan bisa menolong apapun dari azabnya Allah azza wajal. Tsumma jaa birrabi. Kemudian datang dengan membawa yang keempat. Itu apa? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Di Saba ayat 23, Mas. Ya. Lanjutannya. Ya. Bahwasanya dan syafaat, pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang atau bagi yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, ya, ini tambahannya tentang hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya di sini malaikat. Malaikat ketika diturunkan wahyu, semuanya sa'ikun. Mereka semuanya pingsan. Ya. Tersungkur. Pertama kali yang bangkit adalah Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril pun ditanya oleh malaikat yang lainnya. Ya. Wa ma qala rabbukum? Ya. Apa yang telah Allah Rabb kalian katakan? Qaulul haq. Ya. Mereka mengatakan, dan termasuk malaikat-malaikat yang lain mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Rabb adalah al-haq, kebenaran. Nah. Kemudian di sini tentang kemudian lamma kana al-musyrikuna qad yaqulu, ketika orang-orang musyrikun mereka mengatakan na'am, iya. Maksudnya iya-nya apa itu, Mas? Paham enggak iya-nya itu di mana? Iya. Iya-nya itu adalah mereka mengakui hadil asnam la tamliku wa la tusyariku wa lam tu'awin. Wa la tu'awinu. Artinya apa? Mereka mengatakan iya, orang-orang musyrikun itu, yaitu berhala mereka itu tidak memiliki apapun, dan mereka berhala itu tidak bisa membersamai, menyertai, dan tidak bisa menolong mereka, maksudnya di situ. Paham maksudnya? Itu orang-orang musyrikun mengatakan yang seperti itu. Iya, ini berhala itu enggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah mudarat, ya, secara sendirinya atau membersamai enggak bisa. Ya. Lakinnaha syufa'a. Namun ini berhala-berhala itu, ya, itu menjadi syafaat, pemberi syafaat. Pemberi apa, Mas? Pertolongan. Maka disebutkan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ya. Ini di tadi di surat Saba 23. Ya. Diulang lagi. Jadi tidak bermanfaat syafaat itu, ya, tidak ada kekuasa, ya. Jadi, dan syafaat, pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Nah. Faqata'a. Maka di sini disebutkan apa? Ya. Faqata'a kulla sababin yata'alaqu bihi musyrikun. Maka di sini ya. Apa yang Allah sebutkan tadi itu adalah memotong, memutuskan setiap sebab yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikun itu akan mengatakan apa saja, sudah, enggak bisa. Enggak bisa menjawab. Mereka akan mengatakan bahwasanya ini pohon-pohon ini hanya untuk memberikan syafaat, hanya untuk agar doa-doa saya cepat terkabul. Sama halnya dengan apa, Mas? Orang datang pada kiai-kiai. Ya, makamnya kiai maksudnya. Ya, pada makam-makam kiai. Mereka mengatakan, "Saya tidak melakukan kesyirikan di sini. Ini hanya untuk syafaat. Untuk sebagai penengah antara dia dan Allah Azza wa Jalla." Ya, ini enggak benar seperti itu. Ya. Kemudian Al-Qismu Tsani Al-Qismu Tsani min al-ayati. Macam yang kedua dari ayat ini adalah ayat syar'iyah. Karena kita membahas ayat itu dua, Mas. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ya. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu, Mas, yang sifatnya umum, berlaku untuk orang kafir, orang mukmin, dan sifatnya pasti. Dan berlaku untuk yang Allah cintai ataupun Allah tidak cintai. Dan itu pasti terjadi, kauniyah, bersifat umum. Dan sekarang kita membahas ayatus syar'iyah. Karena kaitannya awal kita membahas itu disebutkan ayat bukan mukjizat. Kalau bagi nabi itu ayat bukan mukjizat. Dan kita sudah membahas tentang makna ajz. Ajz itu apa? Dhaif li ta'ati. Ya. Dhaifun li fi'li ta'ah. Jadi lemah untuk melakukan ketaatan itu ajz. Wala ta'jaz. Ya. Makanya qismu tsani, macam yang kedua ini adalah dari ayat ini adalah ayat syar'iyah. Jadi ayat ini ada macam yang al-qism awal. Jadi kalau misalnya antum sebutkan kedua tapi sudah lama, antum tulis di sini qism awal. Ya, awal ini adalah al-ayat ya al-qauniyah. Ya, ini untuk apa? Untuk tetap menyatukan pikiran bahwasanya al-qism tsani di sini macam yang kedua adalah ayat syar'iyah. Macam yang pertama apa? Antum langsung mempelajari ayat syar'iyah tapi tidak mengetahui ayat yang pertama apa? Ayat syar'iyah. Ayat kauniyah. Ini ayat kauniyah. Ini yang pertama. Ya. Wa hiya ma ja'at bihi ar-rusul min al-wahyi. Itu adalah apa saja yang dibawa oleh para rasul dari wahyu. Ya. Al-Qur'anul 'Adzim, seperti Al-Qur'an 'Adzim. Wa huwa ayatun. Ini adalah ayat. Ayat itu artinya apa? Tanda. Ya, tanda. Tanda kalau sudah adzan, ya sudah isya adzan, tanda ayat. Liqouli ta'ala sebagaimana firman Allah azza wajalla, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Di surat Al-Baqarah, Mas. Kemudian juga wa qalu laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim faja'alu ayat. Nah. Di sini tilka ayatullah. Itu adalah ayat-ayatnya Allah. Natsluha. Kami membacakannya 'alaika kepadamu bil haq dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau itu benar-benar termasuk orang-orang yang diutus. Termasuk para rasul maksudnya. Surat Al-Baqarah 252. Begitu juga di surat Al-Ankabut ayat 551. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi, seandainya diturunkan kepadanya ayatun mir rabbih, ayat-ayat dari Rabb-nya, Kul, katakanlah, innamal ayatu indallahi. Katakanlah, ayat itu adalah di sisi Allah. Wa innama ana nadhiru mubin. Dan sesungguhnya aku adalah nadhiru mubin, pemberi peringatan yang nyata. Awalam yakfihim, tidaklah mencukupi buat mereka, anna sesungguhnya kami anzalna alaika, telah turunkan kepada kami, kepadamu, alkitaba, kitab, yujla alaihim, dibacakan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Faja'alahu ayat. Maka Allah menjadikan ini adalah sebagai ayat. Menjadikan Quran sebagai ayat. Naam. Naam, ada dulu mas. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. إلحاد itu ya bisa fiha, fiha itu maksudnya dalam ayat-ayat itu mas, ya fiha di dalam ayat-ayat itu imma bitakdibiha, baik dengan mendustakan ayat-ayat itu, au tahrifiha atau mengubahnya, au mukhalafatiha atau menyelisihinya. Naam. Fatakdibuha, pendustaannya itu ya. Fatakdibuha an yakula, ya. Di situ takdibuha an yakula laysat min indillahi fayukadzibu biha aslan au yukadzibu biha yukadzibu bima jaa fiha min al-khabari ma'a tasdiqihi bil asli fayaqulu mathalan qissatu ashabil kahfi laysat sahihatun laysat sahihatan wa qissatu ashabil fil laysat sahihatan ay laysat ayatun sahihatan ya wallahu lam yursil alaihim tayran ababil. Nah, di sini termasuk ilhad mas, karena ilhad waktu itu disebutkan ada berapa mas? Ada tiga di ayat kauniyah syar'iyah dan asma' wa sifat. Ya. Nah, di sini di dalam ayat ini ya disebutkan ilhad dalam ayat itu bisa mendustakannya, kemudian mengubahnya atau menyelisihnya. Nah, sekarang contohnya bentuk ilhad. Ilhad itu apa? Ateis, mas. Ya. Artinya dia condong pada kesesatan. Lahad. Nah, pertama, contoh dari fatakdibuha, pendustaannya. An yakula, seorang mengatakan laisat min indillah, itu bukan di sisi Allah. Fayukadzibu biha aslan, jadi orang itu mendustakan secara hukum asalnya. Au yukadzibu bima jaa fiha min al-khabari ma tasdiqihi, atau mendustakan dengan apa yang di dalam khabar ma tasdiqihi bil asal, dengan pembenarannya secara hukum asalnya. Faikun masalan, contoh misalnya ya tentang kisah tentang apa mas? Ya, kisah tu ashabil kahfi, kisah ashabil kahfi ya, laisat sahihatan ya, kisahnya laisat ya, laisat kisatun sahihatan, asalnya seperti jadi laisat sahihatan ya, jadi di situ kisahnya bukan sahihah ya, tapi awalnya dia meyakini ada kisah tersebut, meyakini tapi mendustakan, itu maksudnya, itu juga ilhad. Wa kisatu ashabil fil, dan kisahnya ashabil fil. Ashabul fil itu apa? Gajah mas. Itu juga laisat sahihatan, itu tidak sahih juga. Dan wallah lam yursil alaihim tayran ababil, dan Allah tidak mengutus kepada mereka tayran ababil, untuk ya bukan arsala ila tapi yur arsala ala, artinya di sini mengadab. Jadi Allah azza jal tidak mengadab mereka dengan tayran ababil. Ini coba seperti apa? Mendustakan. Nah, sekarang ini jadi takdib itu yang pertama. Takdib itu yang pertama, yang kedua amma tahrifu. Tahrif. Ya. Sekarang ke tahrif. Wa amma tahrifu fahuwa taghyiru lafdhiha aw sarfu ma'naha amma arada Allahu biha wa rasuluhu. Mithlu an yakula istawa 'ala al-'arsy aw ay istawla aw yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya ay yanzilu amruhu. Naam. Ini tahrif, Mas. Tahrif itu apa, Mas? Yu'awwil biduni dalil. Ya, yu'awwil syai' biduni dalil. Menta'wilkan sesuatu tanpa dalil, itu tahrif. Ta'wil itu ada dua. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ya, at-ta'wil. Ta'wil itu ada dua. Tafsir. Ya, kemudian apa, Mas? Tahrif. Tahrif. Ta'wil dengan dalil ini tafsir. Ta'wil dengan tanpa dalil ada tahrif. Penyimpangan. Penyimpangan. Seperti itu, Mas. Nah, itu dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah dalam penjelasan terhadap usul muqaddimah fi usul tafsir. Ya, muqaddimah fi usul tafsir. Tarah muqaddimah fi usul tafsir. Nah, seperti ini dalam tahrif. Bahwa taghyiru lafdhiha yaitu mengubah lafadznya. Ya. Mengubah lafadznya. Atau di sini apa? Sarfu ma'naha. Menyimpangkan maknanya. Amma aradallahu biha. Dengan apa yang Allah kehendaki. Dengannya wa rasuluhu dan rasulnya. Allah dan rasulnya menghendaki ini tapi orang ini mentahrifkan dan menghendaki yang lain. Mithlu an yakula, contohnya seorang itu mengatakan istawa alal arsh. Itu apa? Istawa. Istawa beristiwa. Di atas ars. Nah, mereka mentahrifkan dengan mengatakan apa? Istaula. Istaula maknanya adalah menduduki. Kalau menduduki berarti sebelumnya itu adalah bukan tempatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena menduduki. Ya. Istaula artinya menduduki. Makanya bahasa Indonesia bersemayam itu artinya menduduki. Sebelumnya bukan itu tempatnya. Seolah-olah Allah merebut. Nah, ini yang tidak pas, tidak tepat di situ. Ya, paham ya? Nah, maka istawa maknanya adalah ya Allahu ala pokok ars. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi di atas arsy. Nah. Kemudian contoh yang lain. Au yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Azza Jal senantiasa turun ke langit dunia. Mereka mentahrifkan dengan apa? Yanzilu amruhu. Perkaranya, perintah Allah Azza Jal itu turun. Nah, ini juga tahrif. Makanya bentuk-bentuk tahrif itu banyak. Seperti apa, Mas? Wajah menjadi ridho. Itu diterjemahan cepak itu paling banyak seperti itu. Li ibtigha' mardhatillah, li ibtigha'il wajhillah. Ya, itu diartikan sebagai ridho, padahal itu tidak boleh seperti itu. Nah. Kemudian sekarang bentuk penyelewengan yang ketiga yaitu amma mukhalafatuha. Ya, ini yang ketiga, mukhalafah. Tiga, menyelisih. Ya. Fa bitarkil awamir au fi'lil nawahi au fi'lin nawahi, yaitu dengan meninggalkan perintah-perintah dan melakukan apa yang dilarang, justru sebaliknya. Nah. Nah. Makanya disebutkan di sini qala Allah taala fil masjidil haram. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Masjidil Haram. Ya. disebutkan di sini, wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Di surat Al-Hajj 25 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yurid fihi, barang siapa bermaksud di dalamnya bi ilhadin bidzulmin, untuk melakukan kejahatan secara zalim, nudzikhu min adzabin alim, maka kami rasakan kepadanya sebagian siksaan yang pedih. Ya. Faqulul ma'asi ilhadun fil ayati syar'iyyah. Suf, antum lihat. Setiap maksiat itu adalah ilhad di dalam ayat-ayat syar'iyyah. Li'annahu khurujun biha amma yajibu laha. Karena maksiat itu telah keluar dari ayat-ayat syar'iyyah dengan apa yang diwajibkan atasnya untuk melakukan ketaatan. Ya. Idil wajibu alaina an namtathilal awamira. Wajib kita itu untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah. Au nastanibal nawahiya, atau kita menjauhi apa yang menjadi larangan. Fa illam nakum, kalau kita tidak melakukannya, melaksanakannya bidzalika, dengan demikian, fahada ilhadun, maka itu adalah ilhad. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Mana Mas? Baiklah. Mati. Nah. Kemudian qala mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, qaluhu wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi li'annahu subhanahu la samia lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Di sini jelaskan tentang perkataan Syekhul Islam Taimiyah, wala yukayyifu, ya, dan di sini wala yukayyifuna, mereka tidak melakukan takyif, ya, membuat rekayasa dan yang lainnya. Wala yumatsiluna, dan mereka tidak melakukan tamsil, penyerupamaan. Sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanah, karena Allah subhanah, Allah yang maha suci, la samia. Allah Azza wa Jalla itu la samia. Artinya apa? La samia, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya baginya. Wala kuf'a. Ya. Ya. Kalau di sini kufwa. Nah. Karena dalam kufwa ahad. Kufuan ahad. Ada kufuan ahad, ada kufua. Nah. Dua-duanya boleh. Nah. Wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi. Artinya di sini tidak ada lasamnya, tidak ada bandingannya, ya. Kufu'a, tidak ada yang setara. Tidak ada setara baginya. Wala nidda, tidak ada tandingan. Tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah azza wajalla. Paham sampai sini Mas? Jadi tidak bisa bagaimananya. Kemarin kita membahas tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai dua mata, Allah mempunyai dua tangan, Allah mempunyai dua kaki, tapi tidak ada yang sama dengan makhluknya. Paham saya misi mas? Nah. Dan insyaAllah binilah syarahnya nanti kita masuk pada setelah sholat isya. Naktafi bihadil kudroh. Dan semoga Allah jazan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak dan yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.